takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Tak pernah terfikir olehku untuk mengkhianati cintamu. Engkau satu-satunya wanita yang selalu aku rindu. Sayang, aku takkan pernah pergi meninggalkanmu. Aku bernafas untukmu, percayalah padaku. Sayang, aku akan selalu membuatmu bahagia. Aku bernafas untukmu, duhai kekasihku. Terfikir olehku untuk mengkhianati cintamu. Engkau satu-satunya wanita yang selalu aku rindu.